pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya Berita Pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 19 Agustus 2019 dibacakan Ardiansyah. Bakal ada beberapa kawasan ekonomi khusus muncul di Aceh. 54 tahanan lapas kelas 2B benar meriah dapat remisi. Poskar Hudla masih dibuka. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 54 tahanan dari 136 tahanan di lapas kelas 2B Benar Meriah pada peringatan HUT RI ke-74 mendapatkan remisi atau pengurangan tahanan. Kalapas Rutan kelas 2B Benar Meriah, Baharudin mengatakan warga binaan pada 17 Agustus akan mendapatkan remisi bagi yang telah memenuhi syarat. Ia menjelaskan pemberian pengurangan masa tahanan merupakan hak dari setiap warga binaan yang ada di lapas. Hak ini lanjutnya akan terpenuhi bila warga binaan telah memenuhi syarat. Disebutkan juga jumlah warga binaan di lapas Benar Meriah 136 orang yang dapat pengurangan remisi 54 orang. Ia merinci dari 136 napi yang diusulkan remisi 54 orang, perbaikan remisi 5 orang, remisi susulan 23 orang, yang masuk registrasi 16 orang. Sementara itu sebelumnya Bupati Benar Meriah Sarkawi atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika memberikan remisi mengatakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 2012 dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi warga binaan permasyarakatan akan diberikan pengurangan pidana. Lebih lanjut, Sarkawi menyampaikan pemberian remisi itu tidak hanya dimaknai pemberian hak, tapi merupakan apresiasi negara terhadap warga binaan yang telah berhasil menunjukkan perubahan perilaku. Sudarlun, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan penandatanganan kerjasama PT Perta Arungas dengan dua perguruan tinggi negeri di Aceh, yaitu Unsyiah dan Unimal, dalam bidang peningkatan SDM, riset, teknik, ekonomi, pariwisata, sosial, dan lainnya, satu pertanda di Aceh bakal ada lonjakan besar dalam bidang investasi. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam pidato pengantarnya pada acara penandatanganan penjajakan kerjasama PT Perta Arungas dan Unsyiah serta Unimal di ruang pertemuan rumah dinas PLT Gubernur Aceh di Blang Padang mengatakan, langkah yang ditempuh PT Perta Arungas dalam pengembangan kegiatan usaha regasifikasi LNG dengan perguruan tinggi Aceh sudah tepat dan merupakan momen bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan visi dan misi perguruan tingginya. Ia mengatakan dengan adanya kerjasama riset dan pengembangan SDM, ekonomi, pariwisata, jasa sosial, budaya antara PT Perta Arungas dan Unsyiah serta Unimal, banyak hal yang bisa dikerjakan. Karena itu ia berharap setelah adanya kerjasama, mulai tahun depan bakal banyak loncatan besar yang terjadi di Aceh, sehingga hal itu bisa menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Sementara itu, Dirut PT Perta Arungas Arif Widodo mengatakan pihaknya sependapat dengan pernyataan PLT Gubernur, banyak hal yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan pengembangan industri regasifikasi LNG yang dilakukan PT Perta Arungas di Aceh. Sudarlun, pos kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang dibuka Pemkab Aceh Barat di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat masih beroperasi. Tim gabungan juga masih siaga di pos tersebut untuk memantau dan terhadap kemungkinan terjadinya kembali Karhutla di kabupaten itu. Sementara tim gabungan di Aceh Barat merekomendasikan agar status siaga darurat asap dampak Karhutla tersebut dapat segera dicabut. Untuk diketahui, Bupati Aceh Barat dalam keputusan nomor 550/2019 tertanggal 5 Agustus hingga 31 Oktober menetapkan Aceh Barat sebagai daerah siaga darurat asap dampak karhutla. Terkait hal itu, Pemkab kemudian meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengerahkan satu helikopter bom air ke Aceh Barat untuk memadamkan kebakaran. Seiring hujan yang mengguyur Aceh Barat dan sekitarnya beberapa hari lalu, helikopter tersebut pada Rabu 14 Agustus diterbangkan kembali ke Provinsi Riau. Sudarlun Pemkab Aceh Timur menggelar resepsi kenegaraan dalam rangka memperingati HUT Proklamasi RI ke-74 di Aula Gedung Serbaguna Pendopo IDI Sabtu 17 Agustus 2019 malam. Bupati Aceh Timur H. Hasbala bin H.M. Taib atau yang lebih akrab di sapa Roki dalam arahannya mengatakan bersyukur dan berbahagia karena telah sukses mengikuti dan memperingati hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia yang ke-74. Roki mengatakan secara historis erat kaitan dengan perjuangan bangsa, terutama para pendahulu yang telah bersusah payah berjuang merebut kemerdekaan serta mempertahankannya. Pengorbanan dan jasa para pahlawan, jelas Roki sangat tulus dan ikhlas dalam memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan negeri yang dicintai ini. Oleh karena itu, Roki meminta semangat proklamasi 17 Agustus 1945 harus dipupuk dan ditumbuhkan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sebelumnya, H.M. Iksan Hahyat, SSTPMAP, Sekretaris Daerah Aceh Timur, dalam laporannya mengatakan bahwa rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 di Aceh Timur tahun 2019 diawali dengan pelaksanaan tabur bunga yang dilaksanakan pada 16 Agustus 2019 pada pukul 6.30 di Makam Pahlawan Kota Langsa. Pada malam resepsi kenegaraan itu dihadiri oleh Bupati Aceh Timur H. Hasbala bin H.M. Taib, M. Iksan Ahyat, SSTPMAP, Tengku H. Muhammad Nur, Ketua MPU, AKBP Wahyu Kuncoro, Kapolres Aceh Timur, Letu Infantri Suharno dan Ramil Idiraye, mewakili Dandim 0104 Aceh Timur, Ketua Pengadilan Negeri Aceh Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Kepala Mahkamah Syariah, serta para asisten dan OPD, anggota dan keluarga veteran, serta tamu undangan lainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 5.000 lebih peserta fun bike atau sepeda santai dan fun walk jalan santai memeriahkan HUT PD Jaya ke-12 dan HUT RI ke-74 di lapangan sepak bola Merdu. Peserta fun bike dilepas Bupati PD Jaya H. Ayub Abbas, sementara peserta fun walk dilepas Sekda PD Jaya Dr. Andes Abdul Rahman Putih SEMM. Dari pantauan Serambi, hadiah utama satu sepeda motor Honda Beat awalnya diperoleh Nurul Hidayah, 21 tahun, anak Bupati PD Jaya, H. Ayub Abbas. Nurul Hidayah tercatat sebagai mahasiswi farmasi Unsia Banda Aceh. Namun, Bupati Ayub Abbas membatalkan hadiah utama satu unit sepeda motor Honda Beat tersebut. Karena anaknya yang mendapatkan hadiah utama, ia membatalkan dan menyarankan hadiah tersebut diberikan kepada anak yatim. Di depan ribuan peserta yang memadati di depan mimbar, peserta meminta kupon tersebut ditarik ulang, sehingga Bupati Ayub menarik kembali kupon hadiah utama. Akhirnya hadiah utama Honda Beat diperoleh Saifullah Sulaiman, 12 tahun, warga Gampung Dayakrut, Kecamatan Merah 2, Pidijaya. Aisyah, ibu kandung Saifullah, kepada Serambi mengatakan dirinya senang mendapatkan hadiah utama sepeda motor, sementara sepeda motor di rumahnya saat ini dalam kondisi telah tua. Dirinya belum mampu untuk membeli kembali sepeda motor yang baru dengan kondisi keuangan suaminya sebagai tukang bangunan. Darlun, Kepala Balai Wilayah Sungai 1 Banda Aceh Jaya Soekarno mengatakan untuk membersihkan tumpukan sampah yang ada di Sungai Kerung Aceh bukan menjadi tugas dan fungsi Balai Wilayah Sungai 1 Banda Aceh. Hal itu merupakan tugas Dinas Teknis Bidang Cipta Karya dan Kebersihan. Ketika dimintai tanggapannya terkait banyaknya tumpukan sampah di pinggiran Sungai Kerung Aceh, Jaya Soekarno mengatakan tugas balai apabila di sungai terjadi pendangkalan akibat banyaknya sedimentasi pasir dan lumpur. Ia menegaskan Balai Wilayah Sungai 1 Banda Aceh tidak mengurusi soal sampah yang ada di sungai, baik sampah rumah tangga, limbah cair maupun padat. Mengenai pembersihan sampah dalam sungai menjadi domainnya Dinas Cipta Karya atau Dinas Kebersihan Kota. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Keindahan, dan Kebersihan Kota Banda Aceh, Jalaluddin STMT, yang dimintai tanggapan membenarkan hal itu. Ia juga mengatakan tumpukan sampah rumah tangga yang ada di pinggir sungai Kerung Aceh sudah pernah dibersihkan, namun karena kesadaran masyarakat di sekitar untuk tidak membuang sampah ke pinggir sungai masih rendah. Menurutnya, solusi untuk mengatasi tumpukan sampah rumah tangga, pertokoan, dan nelayan yang ada di pinggiran sungai Kerung Aceh itu harus ditangani secara gotong royong membersihkan pinggiran sungai Kerung Aceh pada hari tertentu dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Darlun, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un puas atas kesuksesan luar biasa uji coba rudal ke-6 yang terjadi pada Jumat 16 Agustus 2019. Dalam foto yang dirilis, nampak Kim tersenyum lebar dengan para pejabat militer senior Korea Utara yang mengelilinginya tertawa, bertepuk tangan, dan menunjuk ke layar monitor. Sementara di saat bersamaan, KCNA dikutip Sky News Sabtu 17 Agustus 2019 merilis foto rudal yang merupakan uji coba ke-6 Korea Utara sejak Juli lalu. Analis menyatakan peluncuran itu merupakan bentuk tekanan kepada Korea Selatan dan Amerika Serikat yang melakukan latihan perang gabungan. Dalam pemerintahan KCNA, Kim Jong-un menyatakan rasio kesuksesan militer yang misterius dan fantastis membuat negara lain tidak akan berani memprovokasi. Kekuatan militer itu bakal membuat musuh takut dan tidak berani melawan mereka, serta takluk di hadapan setiap senjata yang diciptakan secara mandiri. KCNA tidak membeberkan senjata apa yang diluncurkan oleh Pyongyang pada Jumat kemarin. Namun dari pemberitaan, kepuasan Kim nampak bahwa peluncuran itu sukses. Dalam pernyataannya, Korea Selatan menuturkan negara tetangganya itu menembakkan 2 proyektil yang terbang sejauh 230 km sebelum jatuh ke Laut Timur atau Laut Jepang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 19 Agustus 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com, follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.